Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajibtu ana qadra'aina ikhwanana." Qalu, "Awalana ikhwanaka ya Rasulullah?" Saudara-saudara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun bertanya, "Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala antum ashabi wa ikhwanana alladzina lam ya'tu ba'du. Kalian ini adalah sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang hari ini. Ini yang akan datang di kemudian hari. Setelah zaman kita. Yang akan datang nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, qul kaifa ta'rifu man lam ya'ti? Man lam ya'ti ba'du. Min ummatika ya Rasulullah. Lantas bagaimana kamu bisa mengetahui, engkau bisa mengenali orang-orang yang belum datang dari kalangan umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat bertanya, bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali umat beliau padahal beliau tidak pernah bertemu dengan mereka? Faqala, "Ara'aitum law anna rajulan lahu qailun bukun muhajjalatun baina dhahri qailin dhumin burmin ala ya'rifu qailahu?" Maka beliau pun menjawab, "Tahukah kalian, bukankah ketika seseorang dia memiliki khoyl, memiliki kuda yang mana pada kudanya tersebut ada tanda putih di kepalanya, demikian di kaki-kakinya, yang kuda-kuda tersebut berada di antara kuda-kuda yang hitam yang tidak ada campurannya sama sekali?" Tentunya akan mudah untuk membedakan, "Ala ya'rifu qailan?" Bukankah dia akan mengenali mana yang kuda itu milik dia dan mana yang bukan? Bukankah sangat mudah bagi seorang untuk membedakannya karena ada tanda putih pada kepala dan kaki-kaki kuda milik dia, sementara kuda yang lain hitam tanpa ada warna campuran warna lain sedikit pun? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka pun menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Qala fa innahum ya'tuna ghufran muhajjalina min al-wudhu'i wa ana qaratuhum 'ala al-hawdi ala la yudajanna rijalun yawm al-qiyamati an hawdi kama yuzadul ba'ir dol." Kemudian dia melanjutkan sabda beliau, "Sesungguhnya mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang di hari kiamat dengan tanda putih di jari mereka, di kepala mereka, dan di tangan dan kaki mereka sebagai atas bekas dari wudhu mereka. Dan aku memimpin mereka, meninggalkan mereka, mendahului mereka menuju hawaku, menuju teladanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju hawaku, teladanku, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rijalun yaumul qiyamati an qawbi kama yudadu ba'id qol. Ketahuilah di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada kelompok orang yang dia menyimpang. Nah, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan, diusir. Nah, jauhkan mereka dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menjauhnya, nah, unta tersesat. Nah, mereka ada dari gerombolan laki-laki, gerombolan orang yang tersesat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tersesatnya unta. Unadihim ala halumma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan dia memanggil mereka, kemarilah kalian, kemarilah kalian. Nah, fayuqalu innam qad badalu ba'daka faqalu subhan subhan. Nah, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka itu telah badalu, mengubah agama mereka. Nah, setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mereka meninggalkan agama ini. Nah, meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasul alaihi wasallam setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka keluar dari Islam. Oleh karenanya mereka diusir, dijauhkan. Nah, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau mengatakan jauh-jauh. Nah, katakan oleh Syekh Ibnu Allah Ta'ala dalam menjelaskan hadis ini, kata beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, air hujan, hujan, sumpah-sumpahnya ini jauh-jauh. Liman bajala ba'di wala hawla wala quwata illa billah. Jauh-jauh, siapa yang mengganti, mengubah agama setelah meninggalkan Nabi tidak ada gaya dan upaya kecuali seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi alamat ummatihi ukhuwan muhajjalina min adhabi kubur. Dan ini adalah tanda umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya bukan dan menghancurin dari bekas itu adanya tanda putih pada tempat tubuh mereka, pada dahi mereka, kepala mereka dan tangan dan kaki mereka. Umat Muhammad al-Mustajibina lahu alaihi salatu wassalam, yakni tanda tanda tanda yang ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana umat tersebut adalah umat mujtahid, umat yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua pembagian, yang dua, yang pertama umat dakwah, umat dakwah. Umat dakwah itu mencakup seluruh umat manusia. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kaumnya saja, kepada kaumnya saja. Seperti Nabi Musa diutus kepada kaumnya, kepada orang-orang Bani Israil saja. Yang lain dan kepada tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan nabi-nabi yang lain. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali, tanpa ada satu orang pun yang dikecualikan. Diperbolehkan untuk tidak mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Semuanya wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana mutahayyan lama wasa'a illa tibah." Sekiranya Nabi Musa saja, sekiranya Nabi Musa masih hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, sekiranya Nabi Musa masih hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka tidak ada keleluasaan bagi Nabi Musa alaihi wasallam melainkan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pertama umat dakwah. Umat dakwah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencakup seluruh umat manusia. Kemudian yang berikutnya adalah umat ketiga, umat yang menjawab seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani mereka itulah yang memiliki tanda di kepala, tangan dan kaki mereka dikenakan bekas tubuh yang mereka lakukan. Kemudian atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, wa al-Bukhari dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Baina ana qa'imun idza jumu'tum hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa baini faqala halumma." Fakultu aina qala ila nabi wallahi qultu wa ma sya'uhum qala innahum taqdu ba'daka ala adbari al-faqr thumma idza ju'atu fadakara mithlahu qala ubadu yakhruju minhum illa mitlu kamanna. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ketika aku sedang berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, idza zumratun, maka aku melihat sekelompok manusia, hatta idza araftuhum, ketika aku sudah mulai mengenali mereka. Nah, aku jaga dulu min baini wa baina, maka keluarlah seorang antara aku dan mereka. Kemudian, nah, orang ini pun menyeru, faqala halumma, orang ini pun menyeru, kemarilah kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fakultu aina?" Aku katakan, "Kemana?" Kemana mereka akan dipanggil, diajak? Qala ila nar. Maka dia pun menjawab, "Ke neraka." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wallahi qultu wa ma ta'lamun." Maka demi Allah aku mengatakan, "Ada apa dengan mereka? Kenapa sehingga mereka akan dimasukkan ke dalam neraka?" Qala innahum tajruba. Nah, sesungguhnya mereka ini telah buta, keluar, nah, dari agama mereka terlihat kami. Ya, kemudian juga menjadikan rumah tidak jumpa pun. Kemudian ada kelompok orang lagi pun keadaan mereka sama dengan kelompok yang pertama. Sama dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fala Allahu yaqsu minhum illa ismu hamalina." Maka aku mengira tidak ada yang selamat dari mereka. Dan semuanya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang selamat dari mereka. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada yang selamat dari mereka melainkan seperti unta yang nah terlepas, berkeliaran, nah tersesat. merupakan bahaya dari penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, al-muslimat rahimakumullah jami'an. Bahkan mereka orang yang diketahui dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam mereka keluar dari agama ini, meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan akibatnya mereka pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya akan selamat dari penyimpangan. Seperti apa pun banyaknya ini seseorang, nah maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan selamat dari yang namanya penyimpangan, dari yang namanya ketergelinciran dan kelimpuan. Nah, dari yang namanya pelanggaran daripada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita lebih berhati-hati dalam permasalahan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan hati-hati kita, ditetapkan hati-hati kita untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Dan tentunya kita akan berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari hadis mereka antara Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, mereka meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, fa'alu kama qala Abu Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika beliau melihat di antara segumpulan manusia yang beliau kenal di masa beliau masih hidup, di antara manusia yang beliau kenal kemudian dipanggil dimasukkan ke dalam neraka berusik dari kerajaan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau bertanya antara sebabnya. Kemudian setelah beliau diberi ketahuan tentang sebabnya, beliau pun mengatakan, "Aku sama qala Abu Thalib, aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang Thalib. Wa kuntu alaihi syahidan ma'ahu tim. Falamma tawaffaytani kunta ala raqiban alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid." Maka ketika itu pun Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Maka katakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang Thalib." dahulu aku menjadi saksi bagi mereka. Ketika aku berada di antara mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi di antara mereka. Demikian kita katakan itu. Nah, ketika aku masih berada di tengah-tengah mereka, masih bersama mereka, kalau mana rupai tadi, maka tatkala Allah mewafatkan aku, ya Allah. Nah, kunta anta raqiba alaihi, maka engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli shay'in shahid, maka engkau ya Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Inilah apa yang dikatakan oleh Nabi ketika beliau melihat keadaan orang-orang yang mereka diusir dari negara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diusir. Nah, jadi telah beliau dan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal sebelumnya beliau mengenali mereka. Makanya beliau bertanya, kenapa dengan mereka? Ada apa dengan mereka? Maka dikatakan kepada beliau bahwa engkau tidak mengetahui kalau ternyata mereka itu telah murtad keluar dari agama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemahiran kepada kita semua. Nah, untuk bisa terus berjalan di atas bimbingan sadar Allah Azza wa Jalla, untuk bisa terus memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.